Mitra bisnis, pemerintah sepertinya benar-benar bingung mencari cara mengatasi konsumsi BBM bersubsidi yang membebankan anggaran. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menyetop penjualan premium di SPBU jalan tol dan kawasan perumahan elit. Selain itu, satu mobil juga akan dibatasi hanya boleh membeli 10 liter premium per hari dan mobil mewah tahun 2005 ke atas dengan mesin di atas 2000 cc dilarang membeli premium. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Patrice Rio Capella. Pak Rio, apa komentar Anda soal pengaturan pembelian BBM ini? Ya, yang pertama begini, soal BBM ini tidak terlepas dari soal kebijakan politik ya. Jadi politik BBM itu selalu dimainkan dalam setiap rezim, ya, mulai dari Soeharto sampai belakangan ini. Nah, oleh karena itu memang setiap tahun itu pasti ada peningkatan kebutuhan akan BBM. Sebuah hal yang wajar sebenarnya itu terjadi karena ada penambahan jumlah kendaraan yang terus setiap tahun meningkat, baik itu roda 4 maupun roda 2 seperti motor dan sebagainya. Tetapi kita menekan kebutuhan akan tingginya bersubsidi itu tidak dengan cara-cara yang mudah dan cara-cara yang tidak begitu menyentuh substansi dari persoalan. Misalnya tadi dijelaskan soal menutup atau tidak boleh menjual BBM bersubsidi di jalan-jalan tol. Loh, pertanyaannya, apakah memang yang lewat di jalan tol itu adalah mobil mewah? Tidak semua mobil mewah lewat di situ. Ada mobil untuk kendaraan umum dan sebagainya. Ya juga membutuhkan BBM bersubsidi. Nah, oleh karena itu, tiap jalan keluar yang diumumkan atau yang diwacanakan oleh pemerintah kita, itu selalu yang tidak langsung menyelesaikan persoalan secara tuntas. Nah, kemudian ada soal menaikkan BBM dan sebagainya. Dari dulu kita mengatakan bahwa kalau memang tidak ada jalan lain, maka menaikkan BBM itu cara paling mudah. Ya, dan kemarin pemerintah mengatakan pada setahun yang lalu, kalau tidak menaikkan BBM, maka kondisi keuangan kita kemarin. Tapi yang tadi hari ini kita terus bergerak, kan tidak terbukti juga kemarin itu. Nah, menurut saya memang, bagaimana cara menyelesaikan tingginya kebutuhan akan BBM bersubsidi ini? Yang semakin besar kebutuhan itu tentu akan semakin membebani anggaran negara untuk sektor yang lain. Menurut saya bahwa sepanjang tidak ada perbaikan sistem transportasi di Indonesia, maka tingkat kebutuhan orang akan BBM bersubsidi akan semakin meningkat. Kenapa? Kemampuan warga masyarakat kita dengan kebijakan-kebijakan yang memudahkan orang memiliki kendaraan seperti motor, kemudian mobil, dan sebagainya. Dengan uang 500 ribu saja sudah bisa beli motor, dengan uang 10-15 juta sudah bisa beli mobil, dan sebagainya. Itu memudahkan orang untuk membeli kendaraan. Dan dikarenakan apa? Karena sistem transportasi di negeri kita ini belum diperuntukkan untuk transportasi massal. Sehingga orang tidak ada jalan keluar ketika untuk beraktivitas, ya harus memiliki kendaraan. Itu yang paling nyaman bagi mereka. Anda bisa bayangkan misalnya, hari ini kita lihat produk unggulan DKI misalnya, busway misalnya, itu ternyata belum menjawab separuh saja persoalan transportasi di ibu kota ini. Ya, karena apa? Koridornya belum selesai lengkap, kemudian mobilnya tidak bisa setengah jam, satu jam, baru tiba lagi, kemudian kondisinya penuh, dan sebagainya, jadi tetap tidak nyaman. Kemudian bagaimana misalnya membelah jalan diberikan kepada busway, itu ternyata kan menimbulkan persoalan kemacetan. Jadi setiap ada satu persoalan, menimbulkan persoalan baru DKI ini dalam sistem transportasi. Oleh karena itu memang persoalan transportasi di ibu kota dan sekitarnya, ya Jabodetabek, itu tidak bisa diberikan hanya urusan itu kepada pemerintah DKI. Harusnya memang pemerintah pusat itu duduk bersama-sama dengan pemerintah DKI dan sekitarnya Jabodetabek untuk merumuskan sebuah sistem kebijakan transportasi yang terkoneksi, ya, interkoneksi. Itu nggak bisa diselesaikan hanya dilepaskan bahwa itu urusannya gubernur DKI. Tapi mungkin ada menjadi urusan sebuah kementerian yang mengurusi urusan transportasi kawasan. Nah ini saya lihat belum terjadi di negeri kita ini. Menterinya tidak berupaya untuk mengajak para daerah gubernur maupun bupati wali kota di sekitarnya untuk bicara serius tentang sistem transportasi kawasan. Dan gubernur disuruh sendirian untuk mencari pinjaman dananya mungkin. Yang hal begitu harusnya memang menjadi perhatian pemerintah pusat. Nah soal kemudian apakah pemerintah tidak bayi naikkan citra BBM ini karena soal pencitraan misalnya, menaikkan harga BBM karena soal pencitraan, saya pikir ada benarnya. Karena memang pencitraan yang paling tepat ketika itu dimainkan oleh SBY adalah ketika menaikkan BBM-nya berkali-kali, kemudian menurunkannya berkali-kali. Hari ini juga BBM sudah mulai naik lagi, dan kemarin kan naik dan cepat turun. Jadi itu menyelamatkan anggaran negara kita. Oleh karena itu memang pemerintah harus siap tidak populer dengan menaikkan harga BBM, tapi tidak hanya sekedar menaikkan saja. Kalau itu tidak perlu dipikirkan. kenaikan. Kalau begitu ada kurang naikkan harga BBM dengan sebuah SK Presiden, maka selesai urusannya. Tetapi bagaimana menyelesaikan sisi transportasi massal ini, sehingga orang tidak membeli mobil satu keluarga bisa sampai 4-5 mobil. Lebih kepada memang terpaksa membeli mobil banyak. Pemerintah harus menjawab itu, sehingga nanti tingkat kebutuhan BBM di negeri ini bisa ditekan. Karena pertama, orang jadi beralih ke sistem transportasi. Memang tidak bisa setahun dua tahun menyelesaikan itu. Tapi paling tidak kan ada upaya atau arah menuju ke sana. Sehingga orang sudah mulai pelan-pelan beralih masuk ke sistem transportasi massa, dan itulah mencegah kemacetan. Nah, orang akan berpikir bensin mahal, ngapain kita naik mobil sendiri? Transportasi massal nyaman, kita hemat BBM, kita hemat waktu karena tidak macet dan sebagainya. Nah, itu kan mesti diyakinkan. Dan diyakinkan itu sebuah dari sekarang dibikin marketnya. Tren misalnya perencanaan sistem transportasi massal Jakarta Bogor apa Bekasi dan apa Jabodetabek, Jakarta Bogor Tangerang Bekasi ya, kawasan. Nah, itu dibicarakan misalnya oke bisa berlaku misalnya 2018 misalnya, 6 tahun dibikin itu. Sistemnya di atas, ada kemudian beberapa titik yang ada di bawah misalnya, di bawah tanah. Saya kira orang punya harapan bahwa kita 2018 akan datang bisa lepas dari sistem transportasi yang kacau balau, yang memboroskan bensin dan sebagainya. Persis seperti Bangkok 10 tahun yang lalu. Bangkok 10 tahun yang lalu itu lebih parah dari Jakarta. Tapi sekarang mereka sudah lebih enak karena sistem transportasi massalnya sudah dibenarkan oleh pemerintah pusatnya. Demikian Ketua Umum Partai Nasdem, Patrice Rio Capella. Saya Wendy Lim.